Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله وشكر لله الله masih memberikan kesempatan dan umur panjang kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu masjid sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang yang berbakti kepada ibunya. Ketika dia masuk Islam, ibunya mencium berita keislamannya. Waktu itu yang namanya orang masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Awal-awal Rasulullah berdakwah menebarkan Islam itu sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, tidak bisa terang-terangan. Mata-mata orang musyrikin semua tertuju kepada gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat saat ini dipilih oleh Allah termasuk orang yang awal-awal memeluk Islam ini. Ketika dia masuk Islam, ibunya tahu. Ibunya kafir. Ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa yang kamu anut ini? Kalau Sa'ad tidak mau meninggalkan agama yang baru ini, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum sampai ibu mati. Sehingga orang-orang pun nanti mencela kamu dengan mengatakan ini orang yang tega membunuh orang tuanya. Artinya ibunya akan mogok makan. Sampai saat itu murtad dari Islam. Sampai saat itu meninggalkan ya Islamnya. Padahal sebelum dia masuk Islam dia terkenal sayang pada ibunya, berbakti pada ibunya. Tapi ini permasalahan akidah. Permasalahan prinsip. Bukan saat tidak sayang pada ibunya, tetapi ini agama yang tidak boleh hanya sekedar menyenangkan orang tua, kemudian orang rela mengorbankan agama. Jangan seperti generasi yang dikatakan ya, asal bapak senang atau asal ibu senang, tidak. Tinggal apa yang diminta oleh orang tua kita. Kalau itu sesuatu yang melanggar aturan agama, oh maaf, bukan tidak hormat, tetapi ini keyakinan. Ini masalahnya agama. Jadi permasalahannya adalah agama. Kata Sa'ad, wahai ibu, janganlah ibu melakukan seperti ini. Saya tidak akan meninggalkan Islam ini karena apapun. Sampai ya berhari-hari ibunya tidak makan, tidak minum, kondisinya lemas. Orang-orang pun pada mencela. Ini kok anak tega ya. Orang tuanya berhari-hari enggak makan, enggak minum, dia tega. Tidak menuruti keinginan orang tuanya. Maka sahabat Sa'ad mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu untuk saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu bersungguh-sungguh untuk mengajak kamu menyekutukan Allah, menyekutukan dengan kunyanyi dengan Allah, maka janganlah kamu taati keduanya dan pergaulilah ibu bapakmu di dunia ini dengan cara yang baik. Di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, keteguhan seorang muslim dalam memegang agama, yang namanya perkara yang bisa menggoyah agama itu banyak sekali. Ada kalanya ancaman, ada kalanya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Seorang terkadang dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Nak, kalau kamu tidak keluar dari Islam, ibu akan membunuh diri misalnya. Bapak akan tidak akan makan dan tidak akan minum sampai bapak mati. Dalam kondisi seperti ini, jangan kemudian seorang mukmin kemudian tunduk kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, mentaati kedua orang tua perkara yang harus. Tapi dalam perkara apa? Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Meskipun kedua orang tua sampai mengancam, janganlah kita meninggalkan Islam ini. Tetapi meskipun kedua orang tua misalnya kafir, tidak menutup pintu untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Silaturahmi tetap terjaga. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua tetap berjalan meskipun berbeda keyakinan. Meskipun berbeda keyakinan, sebagaimana firman Allah tadi, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ini jelas-jelas orang tua yang kafir yang memaksa anaknya untuk murtad dari Islam, Allah memerintahkan sang anak untuk tetap mempergauli orang tua yang baik, bagaimana orang tua seorang itu dia muslim? Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, tampakkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Berlemah lembutlah kepada mereka tutur kata kita, yang semoga dengan akhlak yang mulia ini, dengan pergaulan yang baik ini, mereka akan tahu sebenarnya yang membawa kemaslahatan. Jadi tidak mengapa seorang menyambung silaturahmi dengan orang tua yang berlainan apa? Agama. Ya. Ketika sahabat Asma binti Abi Bakrin didatangi oleh ibunya, ibunya dari Mekah yang menuju Madinah, ingin ketemu anaknya, ingin silaturahmi. Sahabat Asma binti Abi Bakrin bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ibu saya datang bukan ingin masuk Islam, tetapi ingin menyambung tali satu rahmi. Boleh enggak saya nyambung satu rahmi? Kata Rasulullah, sili ummaki, sambunglah ibumu. Menyambung orang tua yang berbeda agama bukan berarti seorang loyal terhadap kekufuran, tetapi karena mereka adalah orang tua yang dengan keberadaan mereka anak itu terlahir di dunia ini, maka ada kewajiban untuk birrul walidain, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Soal keyakinan, soal akidah, seorang muslim tidak boleh goyah dari akidahnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ini seorang yang ahli memanah. Dan dia adalah orang yang pertama kali melemparkan panah fi sabilillah. Dan memanah ini terutama di zaman itu, ya, sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Karena senjata yang paling efektif untuk menjangkau lawan di zaman itu adalah panah. Kalau pedang itu kan adu harap, ya kan. Ya dekat, tombak juga seperti itu. Kalau panah bisa dari jarak jauh. Makanya sangat dianjurkan, dianjurkan untuk seorang itu ya memiliki kemampuan untuk memanah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi para musuh apa yang kalian mampu dari kekuatan. Karena yang namanya musuh terkadang menyerang tiba-tiba. Kalau seorang sudah punya persiapan ketika musuh menyerang tiba-tiba, kita sudah punya kesiapan baik fisik atau mental. Ar-Rasul menafsirkan, ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Maka ulama mengatakan, karena di zaman itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh adalah panah. Maka di zaman manapun kaum muslimin berada, di situ ada senjata yang canggih, senjata yang bisa menjangkau musuh dari jarak jauh, diperintahkan untuk memilikinya. Kalau orang-orang kafir punya rudal balistik misalnya, kaum muslimin juga sebisa mungkin, pemerintah muslimin punya rudal yang sama atau bahkan lebih. Ketika Rasul alaihi assalatu wassalam menafsirkan kekuatan adalah memanah, memang di zaman itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh adalah panah. Maka kata sebagian ulama, dimanapun kaum muslimin berada dan hidup di satu zaman, di sana ada senjata yang canggih yang bisa menjangkau musuh dari jarak jauh, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memilikinya, untuk menguasainya agar imbang dengan senjata lawan. Berkata Sa'ad ibn Abi Waqqas, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli walaqad ra'aituhu la yaqulu li ya Sa'du irmi fidaka abi wa ummi wa inni la awwalul muslimina ramal musyrikina bisahmin walaqad ra'aituni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi'a sam'ah ma lana ta'amun illa waraqus samri hatta inna ahadana la yad'u kama tad'u syat. Berkata sahabat Sa'ad, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua orang tua beliau untuk seorang pun sebelum saya, kata Sa'ad. Maksudnya, tidak pernah Rasulullah mengatakan, lakukan ini, ayah dan ibu saya menjadi jaminanmu. Tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti ini, kecuali kepada Sa'ad. Di mana Sa'ad memang ahli memanah. Dan Rasulullah memberi semangat kepada sahabat-sahabat untuk mengasah keahliannya. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, ya, memanahlah, ayah dan ibuku menjadi jaminan untukmu. Ini tentunya satu kemuliaan bagi sahabat Sa'ad. Seorang yang punya keahlian memainkan senjata semacam panah. Ini perlu diasah dan perlu terus dipertahankan sehingga suatu saat ketika musuh menyerang secara tiba-tiba sudah ada orang yang punya kemampuan untuk ya menghadang serangan lawan. Dan sesungguhnya saya adalah orang yang pertama kali dari kaum muslimin yang melempar kaum musyrikin dengan anak panah. Seorang memberitakan tentang dirinya di sini bukan berarti dia menyombongkan. Bukan berarti dia memamerkan, bukan. Ya. Terkadang seorang itu terpaksa menyebutkan seperti ini karena ada pihak-pihak yang menuduh yang tidak-tidak. Dan seperti itu keadaannya. Ketika ada pihak-pihak yang menuduh sahabat Sa'ad, orang yang gak becus kalau perang, orang yang kalau sholat gak beres, memimpin gak adil, di sini sahabat Sa'ad butuh menyebutkan masa lalunya bersama Rasulullah. Bukan kesombongan, tapi untuk mengingatkan. Ibarat kita, ya, kita sudah berjuang, kamu belum lahir, kamu sudah ngerti trik-trik lawan, kamu belum tahu apa-apa. Kok kemudian kamu mencerca, kemudian kamu ya menfitnah. Terkadang ini seorang diperlukan ya mengungkapkan sisi kelebihannya, bukan karena kesombongan. Tapi untuk apa? Untuk memutus jalur fitnah supaya orang itu tidak sembarangan menuduh orang lain. Jadi di sini ketika Sa'ad menyebutkan sisi kelebihannya bukan karena kesombongan, bukan, sama sekali bukan. Konteksnya di sini karena ada orang ya pihak-pihak yang enggak senang dengan Sa'ad menuduh yang tidak-tidak, maka dia terpaksa menyebutkan sisi ini, ya. Kata Sa'ad, sungguh saya melihat diri saya waktu itu bersama Rasulullah hanya 7 orang. Jadi saat itu termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, hanya 7 orang waktu itu. Kondisinya serba sulit. Kami gak punya makanan ketika itu kecuali hanya daun samar. Itu yang kami makan. Sehingga salah seorang dari kami, maaf, sampai beraknya itu seperti ya beraknya kambing. Karena yang dimakan apa? Daun. Adanya itu. Artinya orang-orang yang atau pihak-pihak yang menuduh saat itu enggak becus, saat itu ya sholatnya enggak beres, misalnya, dia itu orang yang awal-awal masuk Islam, bahkan merasakan getir dan pahitnya perjuangan, ya. Dari jutaan atau mungkin bahkan miliaran muslimin, dia orang yang 7, bayangkan. Ini nomor urut yang luar biasa. Dan betul-betul merasakan getir dan pahitnya perjuangan. Coba kalau Islam tidak diperjuangkan oleh orang-orang seperti ini. Tentunya kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kemudian ya gigihnya mereka dalam berjuang, mungkin kita enggak kenal yang namanya Islam. Mungkin kita enggak pernah tahu yang namanya indahnya Islam. Islam diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak cengeng. Islam diperjuangkan oleh orang yang siap untuk hidup ya ala kadarnya, yang nantinya dengan seizin Allah ini adalah awal dari orang berjuang yang nantinya mereka-mereka para sahabat itu ya setelah sekian lama berjuang, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemakmuran hidup, orang-orang yang punya kedudukan yang terpandang di tengah masyarakat. Contohnya sahabat Sa'ad, berangkat dari orang biasa, berangkat dari dulu ketika awal masuk Islam makan serba sulit sampai daun samar saja dimakan karena gak ada makanan, sampai beraknya seperti beraknya apa? Kambing. Tapi siapa nyana bahwa ternyata dia nantinya akan menjadi seorang gubernur di satu wilayah yang terkenal sampai saat ini, Kufah, gubernur di Irak ya. Bahkan dialah komandan yang memimpin pasukan muslimin untuk membuka wilayah-wilayah Irak. Ini sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang jangan melihat awalnya, tapi seorang melihat kayak apa nanti ujungnya. Al-ibratu bikamali nihayah la binaqsil bidayah. Yang jadi pegangan adalah kesempurnaan di akhirnya, bukan kekurangan di awalnya. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang yang kalau doa itu cespleng, langsung dikabulkan oleh Allah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah untuk sahabat Sa'ad jika dia berdoa kepadamu. Allah kabulkan permohonan Rasulnya. Sahabat Sa'ad tidaklah berdoa kecuali Allah kabulkan. Sampai-sampai pernah keperucut, jadi salah ketika anak kecilnya, ya anaknya masih kecil, ya, bermain-main waktu itu sedang wudu, kemudian bermain-main airnya dimainkan atau yang lainnya, sampai sahabat Sa'ad mengatakan, ya semoga Allah tidak meninggikan, ya, kepalamu. Ternyata betul dikabulkan. Anaknya itu terus pendek, sampai sudah gadis pun seperti anak bayi, masih apa? Masih kecil. Ya, terlanjur. Jangan sampai orang tua apa? Mendoakan yang ya kurang baik terhadap anaknya. Ya. Pernah ada seorang lelaki waktu itu mencela, mencerca, menjelek-jelekkan sahabat Ali dan sahabat Zubair bin Awam. Ditegur oleh sahabat Sa'ad, berhenti kamu dari menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah. Wah, tadi terus mencela, mencerca sahabat Ali dan mencerca, mencela sahabat Zubair. Maka sahabat Sa'ad pun mengambil air wudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia berdoa, entah apa yang disebutkan, tiba-tiba muncul seekor unta yang besar membelah kerumunan manusia. Dan anehnya unta ini hanya mencari orang tadi, mencari orang yang mencela sahabat Ali dan sahabat Zubair bin Awam. Dikejarnya orang tadi oleh unta ini, kemudian dibantingnya dan diremukkan tubuhnya. Wali-wali Allah, meskipun mereka sudah meninggal, Allah SWT membela mereka. Sahabat Ali, sahabat ya Zubair waktu itu sudah meninggal, saat masih hidup. Ketika ada orang yang mencela sahabat Ali, mencela sahabat Zubair bin Awam, saat dengar menegur, ya berhenti kamu, ini sahabat Rasulullah, gak boleh kamu menyakiti mereka. Ternyata orang ini tetap, ya tetap mencela, mencerca 2 sahabat Nabi yang mulia tadi. Maka sahabat saat mendoakan kejelekan terhadap orang ini, sampai akhirnya keluar unta yang besar yang membelah kerumunan manusia, mengejar orang tadi, kemudian menginjak dan meremukkan tubuhnya. Di sini ada faedah orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Meskipun mereka sudah meninggal, maka Allah akan membalaskan untuk mereka. Karena Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka umumkan peperangan kepadanya. Ini tentunya keramat bagi sahabat Ali dan sahabat Zubair, juga keramat bagi sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ma'asyara al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah, di antara sebab seorang itu kalau doa dikabulkan adalah seseorang itu makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Bisa jadi suatu saat kita berdoa dan berdoa, memohon dan meminta, mengadahkan kedua tangan kita kepada Allah, bahkan mungkin kita dengan meneteskan air mata, tetapi tidak kunjung dikabulkan permohonan kita. Usut demi usut, ternyata makanan kita masih banyak yang haram. Kita telusuri, ternyata pakaian kita, minuman kita, dari hasil yang tidak halal. Mungkin ini di antara penyebab doa kita masih gantung. Permohonan kita belumlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ingkar janji. Siapapun orang yang memohon kepada Allah, Allah kabulkan. Tetapi ketika di sana ada penghalang-penghalang doa, makanan tidak halal, minuman yang tidak halal, pakaian dari hasil yang tidak halal, maka doa seorang masih gantung, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pernah waktu itu ada seorang menuduh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan mengatakan, "Wahai Sa'ad, yang saya tahu kamu itu kalau mimpin itu enggak adil. Kalau bagi-bagi pemberian kamu enggak sama rata. Kamu juga enggak pandai berperang di tengah-tengah pasukan." Sa'ad difitnah seperti itu. Sahabat Nabi yang mulia, ya, yang ketika manusia ini ya masih kafir dan memusuhi Islam, ternyata dia sudah masuk Islam, dituduh ya orang yang tidak adil, dituduh ya tidak berani berperang. Maka Sa'ad pun mengatakan, "Wahai Allah, jika memang orang ini menfitnah saya, orang ini dusta, dia memfitnah saya, ya Allah butakan matanya, segerakan kefakirannya dan panjangkan umurnya, dan paparkan dia kepada cobaan." Maka Allah kabulkan. Orang yang menfitnah tadi, ya, Allah panjangkan ya umurnya sampai alisnya itu menutupi matanya. Kerjaannya di perapatan jalan ganggu gadis-gadis kampung. Ya. Fakir, ketika ditanya, "Kenapa kamu seperti sudah tua, fakir, kok kerjanya di apa perapatan jalan ganggu gadis-gadis kampung?" Kata dia, "Saya kewalat, terkena doanya apa Sa'ad." Ya. Pernah pada suatu saat ketika Khalifah Umar mendapat laporan dari sebagian orang-orang Kufah, karena Kufah itu dipimpin oleh sahabat Sa'ad, gubernur Kufah itu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sebagian mereka menuduh Sa'ad ini gak becus sholatnya. Lah kalau Sa'ad yang awal-awal masuk Islam dituduh gak becus sholatnya, lah kayak kita kayak apa sholatnya? Ya, yeah. Mereka belum lahir, Sa'ad sudah lahir. Kata Sa'ad, "Saya tidaklah ngimami mereka kecuali seperti apa yang saya tahu dari Rasulullah. sememanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang terakhir. Salat duhur, asar, isya misalnya, itu kan rakaat yang pertama, kedua itu kan Fatihah dengan suratan. Yang ketiga dan keempat cukup banyak apa? Fatihah. Sesuai kan dengan tuntunan Rasulullah. Itu yang saya lakukan. Kata Umar, itu juga yang saya yakini. Artinya kamu tidak akan mungkin seperti yang mereka tuduhkan. Di sini ada faedah ma'asyiro al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Seorang yang dia masih berjalan di muka bumi ini, Rasulullah sudah menghabarkan bahwa orang ini masuk dalam sorga. Sahabat saat itu kan penghuni sorga. Dihabarkan akan masuk dalam sorga. Itu saja tidak lepas dari disakiti oleh orang. Lah kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, wajar kalau ada orang itu nyakiti kita. Ini orang yang baik. Orang yang belum meninggal saja Rasulullah sudah menghabarkan ini nantinya penghuni sorga. Itu saja tidak lepas dari difitnah oleh orang. Dituduh yang tidak-tidak oleh orang. Disakiti. Ya. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa hidup di dunia itu memang seorang butuh. Selalu kesabaran selalu menyertai ya kita. Karena ibarat sabar adalah kepala bagi tubuh. Orang yang tidak punya kepala, bagaimana akan hidup? Orang dalam beragama, kemudian dia tidak punya kesabaran. Bagaimana akan kuat bertahan keimanannya? Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali menaklukkan wilayah Irak. Sahabat Umar bin Khattab memberikan bendera komando kepada sahabat Sa'ad karena dia adalah seorang ahli perang. Karena sebagai komandan pasukan itu tidak cukup hanya soleh. Sampai dia itu soleh dan dia itu ahli strategi perang. Bahkan dalam keadaan suruh milih, ini ada dua orang yang seorang imam, ya, pimpinan tertinggi bingung ini memilih yang mana ya, si A atau si B. Si A orangnya soleh, tapi bukan ahli strategi perang. Si B kesolehannya sedikit, tapi dia ahli strategi perang. Maka yang didahulukan yang ini. Karena orang yang soleh, kemudian dia bukan ahli strategi perang ketika memimpin pasukan, kesolehannya untuk dirinya, kekalahan untuk seluruh umat. Adapun ini orang yang mungkin fasik, tapi dia ahli strategi perang, kekurangan hanya untuk dirinya, tapi kemenangan untuk ya umat. Dalam kondisi seperti ini dipilih, ya, komandan yang fasik, yang ahli strategi perang, ketimbang orang solih tapi tidak ahli strategi perang. Adapun saat terkumpul pada beliau kesolehan dan keahlian, kecakapan dalam peperangan. Sahabat Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan ke Irak untuk berdakwah dan membuka wilayah-wilayah Irak, sahabat Umar jatuh pilihan kepada sang komandan besar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad Umar tahu bahwa Sa'ad ini orang yang ahli. Tapi bagaimanapun juga sebagai seorang pemimpin, dia memberikan wejangan kepada bawahannya. Seorang pemimpin tertinggi memberikan wasiat dan pesan-pesan kepada para komandannya. Lihat pesan sahabat Umar terhadap komandan Sa'ad. Ya Sa'adu, la yaghurrannaka minallah an qila khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad, kamu jangan tertipu, kamu jangan kemudian sombong karena kamu dijuluki sebagai paman Rasulullah dan kamu dijuluki sebagai sahabat Rasulullah. Fa innallaha la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi', karena Allah tidaklah melenyapkan kejelekan dengan kejelekan. Allah tidaklah menghilangkan kejelekan dengan kejelekan. Walakinnahu yamhu as-sayyi'a bil-hasan. Akan tetapi Allah menghilangkan kejelekan dengan kebaikan. Walaysa bainallahi wa baina ahadin nasabun illa ta'atuh. Tidak ada antara Allah dengan hamba hubungan. Tidak ada antara Allah dengan hamba kedekatan kecuali dengan mentaati Allah. Fannasu syarifuhum mawadhi'uhum fi dhatillahi sawa. Manusia apakah pejabatnya atau rakyat jelatanya di hadapan Allah sama. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah yang mengatur mereka. Sedangkan mereka adalah para hamba-hamba Allah. Yatafadaluna bil afiyah. Ya, namanya manusia dilebihkan satu di atas yang lainnya dengan keselamatan takwanya. Wa yudrikuna indahu bitta'ah. Yang namanya hamba akan mendapatkan apa yang di sisi Allah dari sorga dengan ketaatan kepadanya. Fangduril amra alladhi ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalzamuhu falzamhu. Kata sahabat Umar, maka perhatikan perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, tekuni, kamu pun tekuni. Ini tentunya wasiat yang indah dari seorang pemimpin tertinggi kepada bawahannya. Untuk senantiasa seorang itu menjaga ketulusan hati. Agar senantiasa seorang pemimpin tidak memiliki sikap takabur. Tidak memiliki sikap sombong terhadap bawahannya. Seorang pemimpin tertinggi mengajak bawahannya untuk memperlakukan manusia, baik itu orang yang punya kedudukan atau rakyat jelata, itu sama. Karena memang orang itu dikatakan mulia karena takwanya, bukan karena apa-apa. Kemudian sahabat Umar berpesan, apapun yang dahulu Rasulullah lakukan, maka pegangi. Apapun yang dulu Rasulullah jalankan, ya, ikuti. Seperti ini wasiat, ya, pimpinan tertinggi kepada para bawahannya. Masyiral al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernah pada satu saat ketika kaum muslimin meraih kemenangan gemilang, mereka mengambil harta-harta rampasan perang dari orang-orang musyrikin. Sahabat saat ini merasa punya jasa yang lebih dalam perang ini. Kan memang dia seorang penunggang kuda, seorang pemanah. Dia meminta jatah lebih dari harta rampasan perang. Maka Rasulullah melarang, jangan. Rasulullah mengatakan, innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Yang namanya kemenangan yang dirasakan oleh pasukan muslimin terhadap musuh-musuhnya tidak semata-mata karena hebatnya para pejuang yang terjun di medan laga. Mereka-mereka yang mungkin tidak bisa berangkat ke medan laga karena sakit, karena ada halangan, mereka dengan ketulusan doanya menjadi penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul mengatakan, hanyalah kalian ditolong dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah. Kalau orang-orang yang kuat menenteng senjata terjun di medan laga, mereka dengan kekuatannya Tapi orang-orang lemah dengan kekuatan ikhlasnya, kekuatan kejujurannya terhadap Allah, ini menjadi penyebab utama kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang lain, bahwa orang yang lemah menjadi sumber kemenangan dan rezeki. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah mengeluh, dia mencari nafkah untuk saudaranya yang duduk di majelis ilmu. Dia merasa capek kerja, saudaranya enak-enakan duduk di majelis ilmu. Dia yang membiayai. Padahal siapa ya mengira bahwa orang duduk di majelis ilmu itu ya tidak letih. Kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah dengan sebab saudara kamu ini. Orang ketika dia mengurusi orang-orang yang lemah, orang ketika dia peduli kepada orang-orang yang lemah, maka dengan sebab kepedulian ini Allah membukakan pintu barokah, pintu rezeki, pintu kemenangan, sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita skor, insyaallah kita lanjutkan pada salat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.